Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Kita akan membaca dulu kitab Syarah Ushulus Salasah, kemudian di sisa waktu nanti kita sisipkan dengan pembahasan seputar i'tikaf. Karena insyaallah masalah i'tikaf kita tidak bahas banyak. Baik, kita masuk di halaman 123. Makna asyhadah la ilaha illallah. Arti syahadat la ilaha illallah. قال المصنف رحمه الله فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دليل الشهادة adalah firman Allah Taala yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian itu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Ali Imran ayat 18. Dalam ayat ini Allah membuat persaksian bagi Dirinya sendiri bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Dan sesungguhnya Dia adalah Zat yang menegakkan keadilan. Kemudian Dia membuat ketetapan dengan firman-Nya, La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia, yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Ali Imran ayat 18. Dalam ayat tersebut terdapat keutamaan dan kedudukan yang agung bagi orang-orang berilmu, di mana mereka dan para malaikat dijadikan saksi bersama-sama dengannya. Dan dimaksud orang berilmu ialah orang-orang yang memiliki ilmu syariah. Sedangkan yang paling utama dari mereka adalah para nabi dan rasul. Persaksian ini sangatlah agung karena keagungan para saksi dan perkara yang disaksikan. Para saksi adalah Allah. Para malaikat dan orang-orang berilmu dan yang disaksikan atau mendapatkan persaksian adalah kemurnian tauhid uluhiyah yang terdapat dalam firman-Nya. Tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan di surat Ali Imran ayat 18 tentang keesaan dirinya dalam hal uluhiyah, satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada selainnya. Dan ketika Allah bersaksi, Allah melibatkan persaksian malaikat dan persaksian ahli ilmu, orang yang berilmu. Sehingga ayat ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah libatkan mereka dalam persaksian yang paling besar, yaitu persaksian tentang syahadat la ilaha illallah. Dan itu adalah persaksian puncak para hamba. Karena inilah yang menjadi titik pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir. Yang kedua, Allah jadikan persaksian ahli ilmu bersamaan dengan persaksian para malaikat. Artinya, status persaksian mereka sama dengan status persaksian makhluk yang tidak pernah maksiat. Dan itu diterima. Karena dijadikan sebagai saksi, berarti kaulnya diterima. Ini menunjukkan bahasanya, yang bukan orang berilmu, kaulnya tidak diterima. Persaksiannya tidak diterima. Karena konsekuensi ditunjuk sebagai saksi, berarti ucapannya diterima. Kalau ucapannya tidak diterima, berarti dia enggak jadi saksi. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan persaksian orang yang berilmu sesuai dengan prinsip keadilan. Qa'iman bil qist. Meskipun dia manusia yang punya syahwat dan potensi keburukan, namun dia tinggalkan itu semuanya sehingga dia tegakkan persaksian itu sesuai dengan prinsip keadilan. Kemudian siapakah yang dimaksud orang yang berilmu di sini? Orang yang berilmu adalah semua manusia yang memiliki ilmu, sehingga mencakup para nabi dan semua yang mendapatkan pengaruh baik dari para nabi. Karena sumber ilmu di tengah manusia adalah para nabi. Tanpa nabi, manusia tidak bisa mendapatkan ilmu. Karena itulah para nabi bisa disebut sebagai wasithah atau wasilah bainar rabb wal ibad. Disebut sebagai perantara antara Allah dengan hambanya. Perantara yang dimaksud adalah perantara dalam masalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada para hambanya melalui para nabi. Baik. Jadi orang saleh disebut sebagai wasilah antara Allah dengan hamba. Itu bisa bermakna wasilah dalam pengertian kita dapat ilmu dari mereka. Allah kasih ilmu kepada mereka lalu mereka sampaikan kepada kita. Atau bisa juga dimaknai sebagaimana makna yang dimiliki oleh para pemuja kubur, bahwa ketika kita berdoa harus melalui mereka. Nah, untuk yang kedua ini penyimpangan. Makanya kita tidak boleh ketika berdoa melalui mereka. Tapi kalau dimaknai bahasanya mereka adalah wasilah, wasithah, perantara antara Allah dengan hamba, dalam arti kita bisa mendapatkan ilmu dari mereka, ini benar. Sehingga kalau disebut dalam Al-Quran ahlul ilmi, maka yang terdepan adalah al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Karena mereka adalah ulama'nya ulama, gurunya seluruh manusia. Sedangkan orang-orang saleh setelahnya murid-murid beliau. Nah, kemudian wa ma'naha, dan maknanya yang dimaksud maknanya adalah makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Syahadat ini mengharuskan seseorang mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Karena makna ilah adalah makhluk yang berarti sesembahan. Kalimat syahadat ini mengandung dua unsur, menafikan dan menetapkan. Adapun unsur yang menafikan adalah la ilaha, sedangkan yang menetapkan adalah ilallah. Nah, ini agak sulit sedikit ya, karena kita perlu mukaddimah nahwu dan sharaf ya. Jadi kita coba lihat kalimat ilah, la ilaha illallah, itu hanya terdiri dari berapa huruf? Terdiri dari berapa huruf? Ya. Ada berapa huruf di la ilaha illallah? Tiga. Apa saja? Hamzah, lam, ha. Hamzah, lam, ha. Dan itu semuanya gampang diucapkan. Tinggal mengo sedikit sudah bisa terucapkan. Makanya seperti yang disarankan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, zikir la ilaha illallah itu tidak perlu menggunakan banyak tenaga dalam menggerakkan lisan. Sehingga orang bisa mengucapkannya sampai dalam posisi tidak ketahuan kalau dia mengucapkannya. Coba diucapkan la ilaha illallah, tapi giginya tetap mingkem. Giginya mingkem, bibirnya terbuka dikit. Tetap bisa la ilaha illallah, karena dia cukup menggerakkan lidah saja. Sehingga orang bisa berzikir la ilaha illallah dengan sangat banyak tanpa kelihatan. Dan ini kan saran Ibnu Hazm, tujuannya apa? Biar dia bisa menyembunyikan aktivitas zikirnya. La ilaha illallah, tapi agak pelan, nanti kita bisa mengucapkannya tanpa harus menggerakkan bibir. Inilah keistimewaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ilah dari kata alihaya lahu artinya abada ya'budu. Kata ilah itu turunan dari kata alihaya lahu. Berarti fi'il apa? Kita lupakan saja ya. Pokoknya ilah dari alihaya lahu. Nah, kemudian mengalami perubahan jika ditambahi alif lam jadi al-ilah. Jadi al-ilah. Terus terjadilah tabdil, akhirnya al-ilah berubah menjadi kata Allah. Maka al-ilah kalau sering disebut jadinya Allah. Baik, nah ilah itu maknanya adalah makluh. Makluh berarti isim fa'il. Isim maf'ul berarti dia menjadi objek. Isim maf'ul berarti dia menjadi objek. Artinya yang disembah. Kesimpulannya, arti kata ilah adalah zat yang disembah. Kemudian dalam kalimat syahadat ada dua unsur. La ilaha dan illallah. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas waktu kajian kitab tauhid. La ilaha ini unsur yang sifatnya menafikan. Kita menyatakan tidak ada apapun bentuk ilah. Sedangkan illallah adalah unsur menetapkan, itsbat. Setelah kita menyatakan tidak ada apapun sesembahan, kemudian setelah itu kita menyatakan hanya Allah yang berhak untuk diibadai. Baik, coba kita baca dulu. Adapun unsur yang menafikan adalah la ilaha, sedangkan yang menetapkan adalah illallah, dan lafaz Allah adalah badal dari qabar la yang tidak ditampakkan dalam kalimat. Dan asumsi kalimat selengkapnya adalah La ilaha haqqin illallah. Kalau di sini tidak ada bi-nya, dibaca haqqun. Karena dia khobar dari la. La ilaha haqqun illallah. Jadi la di sini namanya la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi ya'malu amala inna. La nafiyah lil jinsi itu seperti di surat Al-Baqarah, la raiba fihi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi, la di situ namanya la nafiyah lil jinsi. La yang menyediakan semua bentuk dan semua jenis. La raiba, tidak ada keraguan. Apapun bentuk keraguan itu, baik kecil maupun besar. Baik keraguan yang sifatnya lahir maupun batin. Pokoknya kalau ada unsur yang dia menjadi cabang keraguan, enggak ada semuanya dalam Al-Qur'an. Itu yang disebut dengan la nafiyah lil jinsi. Nah, la nafiyah lil jinsi itu punya isim dan punya khobar. Punya subjek dan punya predikat. Kata benda yang jatuh setelah la jadi isimnya. La roiba, berarti roiba ini jadi isimnya la. Sedangkan kata lanjutannya jadi khobarnya. Fihi, jadi khobarnya la. Baik. Tadi di sini lafaz Allah adalah badal. Badal itu artinya apa? Pengganti. Badal itu artinya pengganti. Pengganti dari khobar la yang tidak dinampakkan dalam kalimat. Kalau dinampakkan nanti bunyinya jadi hakun. Sehingga kita baca la ilaha hakun. La ilaha hakun. Ilaha sebagai apa? Isimnya apa? La. Hakun sebagai khobarnya la. Baik. Kemudian dan ungkapan yang menentukan khobarnya berupa dapat hak yang berhak. Dengan demikian menjadi jelaslah jawaban dari pertanyaan bagaimana mungkin bisa dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah. Sementara di sana ada beberapa sesembahan yang disembah selain Allah. Dan mereka yang menyembahnya mengatakan bahwa ia adalah Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, "Fama tatlaq anhum alihatuhum allati yad'una ilaihi min syai'in lamma ja'a amru rabbih." Karena itu, ia adalah bermanfaat sedikitpun bagi mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah. Di waktu azab Tuhanmu telah datang. Quran surat Hud ayat 101. Baik, jadi maksud penjelasan ini beliau ingin mengarahkan pada satu jawaban pertanyaan ya, atau pada jawaban satu pertanyaan. Kalau kita sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, apakah ini tidak menyalahi realita? Karena realitanya banyak Tuhan selain Allah, dan Allah sebut dalam Al-Quran itu Tuhan. Itu Tuhan dan diakui oleh para penganutnya sebagai Tuhan. Berarti kalimat ini la ilaha illallah menyalahi realita. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian beliau jelaskan, kalimat ini tidak menyalahi realita. Karena kalimat ini maknanya bukan tiada Tuhan selain Allah. Tapi maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sebagai contoh ya, tidak ada presiden selain misalnya siapa? Fulan, selain Ahmad misalnya. Padahal ada banyak presiden selain Ahmad. Maka kalau orang menyatakan tidak ada presiden selain Ahmad, ini kalimat yang menyalahi realita. Tapi kalau terjemahannya diganti, tidak ada presiden yang berhak dibaiat selain Ahmad. Berarti selain Ahmad, dia tidak berhak untuk dijadikan sebagai presiden. Meskipun ada banyak presiden, tapi itu semuanya enggak berhak. Sehingga tambahan hakun di sini tujuannya adalah untuk menegaskan atau menjawab pertanyaan apakah la ilaha illallah ini menyalahi realita ataukah tidak. Dan sekali lagi kita luruskan terjemahan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama, terjemahan ini menyalahi realita. Yang kedua, kalimat ini berkonsekuensi bahwa semua Tuhan adalah Allah. Kalau kita misalnya mengatakan tidak ada roti kecuali enak, berarti semua roti enak. Tidak ada roti kecuali enak, berarti semua roti enak. Baik. Karena itu, jika kita artikan tiada Tuhan selain Allah, berarti konsekuensinya semua Tuhan Allah. Dan kalimat ini kan yang dipakai alasan orang-orang liberal untuk membenarkan teori ketuhanan yang dipelajari dalam ilmu teologi. Jadi kita perlu menghargai semua orang yang beribadah kepada Tuhan. Karena arahnya satu, yaitu kepada YME. Kok YME? Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mau dengan cara seperti Nasrani, seperti Hindu, Buddha, itu semuanya mengarahnya satu, ke satu titik, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua yang mereka sembah nanti arahnya adalah Allah. Dan itu yang pernah saya dengar sendiri dari, tapi waktu itu masih, ya, masih diskusi gak karuan ya. Jadi mereka yang terpengaruh pemikiran liberal itu memahami bahwa apapun yang disembah oleh manusia di alam ini hakikatnya adalah sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang beda caranya. Ada yang caranya seperti Nasrani, ada yang caranya seperti Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tapi kita bebaskan itu semua. Yang penting arahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, ternyata ada konsekuensi buruk seperti itu ketika kita menerjemahkan La ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang benar di sini perlu ditambahi hakun. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dalil bahasanya, sesembahan selain Allah tetap disebut Tuhan. Firman Allah di surat Hud ayat 101. Fama agnat anhum alihatuhumul ladhi yadu'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik. Tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah. Tetap Allah sebut aliha, Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian, bagaimana bisa menisbatkan sifat uluhiyah kepada selain Allah, sementara semua Rasul mengatakan kepada masing-masing kaumnya, Ubudullah ma'alakum min ilahi khairu. Sembahlah Allah, sekali-kali tiada sembahan bagimu selain Dia. Quran Al-A'raf ayat 59. Jawaban terhadap kemusyrikan di atas adalah dengan menentukan kubur dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka kita mengatakan sembahan-sembahan selain Allah memang ada, tapi sembahan-sembahan tersebut adil, tidak berhak disembah dan tidak memiliki sifat uluhiyah sama sekali. Hal ini dikuatkan firman Allah Taala dari kabilan Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batilu wa anna Allah wal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah ialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Hajj. Baik, insya Allah kesimpulan ini sudah bisa kita pahami ya dari penjelasan tadi. Kemudian dalil-dalil yang lain, firman Allah di surat An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza, dan seterusnya sampai ayat 23. Juga firman Allah di surat Yusuf, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu berikan saja, atau yang diberikan oleh nenek moyang kalian, dan Allah tidak pernah menurunkan satu keterangan apapun. Jadi makna la ilaha illallah tidak adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah Taala. Adapun Tuhan-Tuhan dan sesembahan selainnya, walaupun penyembahannya menuhankannya, akan tetapi ketuhanannya bukanlah yang sebenarnya. Artinya, uluhiyahnya adalah uluhiyah yang batil. Uluhiyahnya adalah uluhiyah yang batil. Status dia dipertuhankan adalah status pertuhanan yang batil. Baik, walhamdulillah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari makna syahadat la ilaha illallah. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.